Sudah sekian lama pergi, tapi tak pernah kembali. Aku pun resah, hati gelisah dalam penantian ini. Nasi uduk, ikan tongkol, sambil duduk ngobrol-ngobrol. Nunggu kamu gak nongol-nongol, ku jadi dongkol. Nasi uduk sambal terasi, sambil duduk aku menanti. Yang ku nanti enggak punya hati, buatku sedih. Sudah sekian lama pergi, tapi tak pernah kembali. Aku pun resah, hati gelisah dalam penantian ini. Nasi uduk, semur jengkol, sambil duduk yuk ngobrol-ngobrol. Nunggu kamu gak nongol-nongol, ku jadi dongkol. Nasi uduk, sambal terasi, sambil duduk aku menanti. Yang ku nanti gak punya hati, buatku sudah sekian lama pergi, tapi tak pernah kembali. Aku pun resah, hati gelisah dalam penantian ini.